وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. Artinya, katakanlah, jika kalian menyembunyikan sesuatu yang ada di dalam hati kalian atau kalian menampakkannya, pasti Allah mengetahuinya. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan di hadapannya, begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh. Allah memperingatkan kalian terhadap siksanya. Dan Allah sangat penyayang terhadap hamba-hambanya. Surah Al-Imran ayat 29 dan 30. Pada ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada hamba-hambanya bahwa Allah Maha mengetahui hal-hal yang rahasia, hal-hal yang tersembunyi, ataupun hal-hal yang jelas terang benderang, yang tidak dan tidak akan tersembunyi dari Allah apa saja yang dilakukan oleh manusia tersebut. Walau dianggap manusia sangat tersembunyi, tetapi ilmu Allah subhanahu wa ta'ala meliputi seluruh keadaan, zaman, dan seluruh waktu. Meliputi apa saja yang terjadi di atas muka bumi, di langit. Tidak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah, walau seberat zarrah, walau satu zarrah. Zarrah adalah semut kecil atau lebih kecil darinya. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah, baik yang kecil ataupun yang besar, di daratan, di lautan, di udara, di pegunungan. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah setelah itu mengakhiri ayatnya, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini menunjukkan peringatan untuk hamba-hambanya agar senantiasa takut, khawatir, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan mengetahui dan meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah Maha mengetahui apa yang ia kerjakan, maka itu akan mendorong dirinya untuk mengerjakan ketaatan dan menjauhi yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu Allah tanpa batas. Dimanapun kita berada, disembunyikan dimanapun, waktu kapanpun, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan tentang ilmu Allah, ya'lamu ma kan, wa ma yakun, wa ma sayakun, idlau kana kaifa yakun. Indahnya bahasa Arab. Dan Imam Syafi'i rahimahullah, orang yang ahli bahasa Arab, beliau mengatakan, Allah mengetahui yang telah terjadi, ma kan, dan yang sedang terjadi, wa ma yakun, dan yang akan terjadi, wa ma sayakun, idlau kana kaifa yakun. Kalau seandainya benar-benar terjadi, bagaimanakah terjadinya, Allah mengetahuinya. Maka ini membuat kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada ayat yang dirahmati oleh Allah, oleh sebab itulah setelah ayat ini, yang ayat yang ke-29, di ayat yang ke-30 Allah mengatakan, pada hari setiap diri akan mengetahui apa yang ia kerjakan. Dari kebaikan atau keburukan. Pada hari setiap diri akan mengetahui kebaikan yang dia kerjakan. Atau keburukan. Kebaikan yang akan dihadapkan kepada dia. Ayat ini, yaitu semua kebaikan akan dihadapkan kepada dia. Semua keburukan akan diperlihatkan kepada dia. Ayat ini semisal dengan surat Luqman ayat 13. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yunabba'ul insanu yawma'idhim bima qaddama wa akhar. Pada hari itu manusia diberitahukan tentang apa yang telah dia kerjakan dan apa yang terakhir dia kerjakan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang melihat amal baiknya dia akan senang, yang melihat amal buruknya dia akan sedih. Fala yalumanna illa nafsah. Tetapi pada saat itu jangan sekali-kali dia mencela kecuali dirinya sendiri. Ya. Makanya ada hadis Rasulullah SAW berbunyi, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Kullu insanin yaghdhu famu'tiquha au mubiquha. Setiap manusia di setiap paginya dia berjalan mengerjakan aktivitas, maka manusia di antara dua ketika dia berjalan di setiap paginya memulai hidupnya. Ada yang dia memerdekakan dirinya dari api neraka, atau ada yang malah menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Uhsiha lakum thumma nuwaffiha iyyakum. Kami akan kumpulkan apa yang kalian amalkan tersebut, lalu kami akan berikan ganjaran kepada kalian. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, man wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Siapa yang mendapati dirinya mengerjakan kebaikan, baik mengerjakan ketaatan atau meninggalkan maksiat, maka bersyukurlah kepada Allah. Tetapi siapa yang mendapati selain itu, maka tidak ada yang bisa dicela kecuali dirinya sendiri. Maka hari itu akan diperlihatkan seluruh amal. Oleh karenanya orang yang banyak dosa, dia berharap agar hari tersebut jauh darinya. Karena dia menyesal. Dan merasa agak dia meminta jauh dari hari tersebut, persis sebagaimana yang juga disebutkan dalam surah Az-Zukhruf ayat 38. Allah berfirman, ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain fa bi'sal qarin. Alangkah indahnya kalau seandainya antara aku dengan hari itu, hari diperlihatkannya amal, jaraknya sejauh antara barat dan timur. Sungguh hari tersebut adalah hari dekat yang sangat tidak diharapkan. Maka ini ayat sebenarnya membuat kita introspeksi diri. Dan membuat kita setiap kali ingin mengerjakan maksiat, harus ada semacam keyakinan Allah Maha Mengetahui. Keyakinan Allah Maha Mengetahui itulah yang membuat kita mawas diri, khawatir, merasa diawasi, sehingga kita jauh dari maksiat. Dan juga kiat yang kedua dalam ayat ini, agar kita mawas diri dan muraqabah, meyakini baik-baik bahwasanya apa yang telah kita perbuat dan yang akan kita perbuat, kalau seandainya jadi kita berbuat, maka Allah akan perlihatkannya seluruhnya. Para ikhwah, dan saya sering mengatakan dalam kajian-kajian saya, termasuk rahmat Allah yang paling besar bagi seorang hamba, Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Di dunia agar dia tidak buruk di hadapan manusia, di akhirat agar dia mudah dihisab oleh Allah. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yudnil mu'mina yaumal qiyamah." Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada seorang hamba yang beriman pada hari kiamat. "Tsumma yad'u kanafahu alaihi wa yasturuhu rabbuh." Lalu Allah menutupi hamba tersebut. Kemudian Allah mengatakan, "Ya fulan, hal ta'rifu dzamba kadza?" Wahai fulan, tahu enggak engkau ini dosamu? Kemudian hamba tersebut mengatakan, "Bala ya Rabb." "Tentu wahai Rabbku," diperlihatkan amalnya. "Ta'rifu dzamba kadza? Ta'rifu dzamba kadza? Tahu enggak ini dosamu? Ini dosamu," terus diberitahukan. "Hatta idza qarraraha bidzunubihi." Sampai dia menyetujui, mengakui seluruh dosa-dosanya. "Wara'a anna nafsahu halak." Dan dia mengira di sini dirinya pasti binasa. Karena saking banyaknya dosa. Dan tidak bisa mengelak. Akan tetapi apa kata Allah? "Ya fulan, laqad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiraha lakal yawm." Wahai fulan, dosa-dosamu tatkala di dunia itu sudah aku tutupi. Indah. Rahmat Allah terbesar. Aib kita ditutupi oleh Allah. Amalan-amalan rahasia dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Nauzubillah. Kalau seandainya ada dosa tersebut berbau, niscaya mungkin sebagian orang tidak akan bisa duduk di samping sebagian yang lain karena saking baunya. Kalau seandainya ada dosa tersebut tandanya di wajah, niscaya seseorang akan mungkin wajahnya tidak karuan saking banyaknya dosanya. Tetapi dengan rahmat Allah, Allah menutup dosa tersebut. Yang tahu hanya para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, "Laqad satartu 'alaika fid dunya." Sungguh dosa-dosa tersebut telah aku tutupi di dunia. "Wa ana aghfiraha lakal yawm." Dan aku ampuni dosa-dosa tersebut untukmu hari ini. Maka disebutkan bahwa itulah yang disebut dengan hisaban yasir. Hisab yang mudah. Yang mudah sesulit itu bagaimana yang sulit? Pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nuqishal hisaba faqad halak." Siapa yang diteliti dengan benar-benar saat hisabnya, pasti binasa. Karena dia tidak bisa mengelak dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir ayat Allah mengatakan, di akhir ayat yang ke-30, "Wa yuhadzirukumullahu nafsah." Allah memperingatkan kalian terhadap siksanya. Wallahu raufum bil ibad. Tetapi jangan lupa, dengan semua ancaman seperti ini, jangan lupa Allah Maha Pengasih terhadap hamba-Nya. Teruslah berharap kepada Allah, berharap diampuni dosa, berharap diterima amal. Dan teruslah tingkatkan rasa mawas diri, muraqabah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sikap seorang muslim. Senantiasa di antara dua sikap. Takut terhadap siksanya dan berharap akan rahmatnya. Dan dua perasaan ini tidak boleh lepas dari seorang muslim. Jika lepas, maka akan binasa. Imma dia terlalu takut yang menyebabkan akhirnya dia putus asa. Atau terlalu berharap yang menyebabkan dia meremehkan dosa. Makanya harus ada balance di antara dua ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala yukhbiru ta'ala bi ihatati ilmihi bima fis sudur. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang ilmunya yang meliputi apa yang ada di dalam dada. Subhanallah, yang di dalam dada Allah tahu, berarti niat. Perkara niat, perkara tekad, perkara hadithun nafs, perkataan jiwa, Allah tahu. Sawa'un akhfahul ibadu am abduhu abduhu. Akhfahul ibadu am abduhu. Atau abdauhu. Dua-duanya boleh. Yang meliputi apa yang ada di dalam dada, baik yang disembunyikan oleh manusia atau yang ditampakkannya. Diambil dari kata-kata abda yubdi. Kalau jamak abdauhu atau abduhu. Kama anna ilmahu muhitun bi kulli syai'in fis sama wal ard. Sebagaimana ilmunya Allah meliputi segala yang ada di langit dan di bumi. Fala takfa alaihi khafiyah. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Takfa, tersembunyi. Kemudian disebutkan dalam bentuk peniadaan. La takfa, tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi. Khafiyah adalah nakirah. Yaitu sesuatu apapun yang menunjukkan kepada keumuman. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi apapun. Makanya para ikhwah, para ulama salaf ada yang mengatakan, la taj'alillah ahwanan nadhirina ilaih. Jangan jadikan Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang paling rendah menatapmu. Artinya begini, ada manusia yang kalau di hadapan manusia lain, dia sangat menjaga dirinya, takut ketahuan. Tapi di hadapan Allah, tatkala sendirian, ataupun di hadapan orang banyak. Tentunya sendirian. Di hadapan Allah, tatkala sendirian, maka dia menjadikan Allah zat yang paling remeh melihatnya. Dia tidak takut. Ini makna dari perkataan ulama salaf. La taj'alillah ahwanan nadhirina ilaih. Jangan jadikan Allah zat yang paling hina melihatmu. Kalau dilihat oleh Allah tidak ada nilainya. Tapi kalau dilihat manusia sangatlah takut. Terutama amalan-amalan rahasia, dosa-dosa tersembunyi. Dan itu banyak bisa dilakukan di zaman sekarang. Dengan handphonenya, komputernya, dengan radionya, di mobilnya, mendengarkan hal-hal yang diharamkan, melihat hal-hal yang diharamkan, membaca hal-hal yang diharamkan. Tatkala sendirian, maka pada saat itu orang ini lebih takut pandangan manusia dibandingkan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah la takhfa 'alaihi khafiyah. Sesuatu tersembunyi apapun tidak ada yang tersembunyi dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "La ya'tiyanna aqwamun min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanati amsali jibala tihamata bidan." Sungguh nanti akan datang orang-orang dari umatku pada hari kiamat dengan membawa pahala, pahala sebesar gunung-gunung Tihamah. Gunung-gunung Tihamah adalah kumpulan gunung-gunung di Arab yang besar-besar. Fayaj'aluha Allahu 'azza wa jalla haba'an mansura. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pahala dari gunung, pahala bergunung-gunung tersebut seperti haba. Haba ada yang mengatakan namlah saghira, yaitu semut kecil, atau debu-debu yang berterbangan jika diterpa oleh sinar matahari. tidak ada nilainya. Siapa itu? Ditanya oleh Thauban, maula Rasul sallallahu alaihi wasallam, mantan budak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pembantu akhirnya. Beliau bertanya, "Man hum ya Rasulullah? Jallihim lana alla nakuna minhum. Sifhum lana." Wahai Rasulullah, sifati mereka untuk kita. Terangkan sifat mereka kepada kami agar kami tidak menjadi seperti mereka dalam keadaan kami tidak menyadarinya. Jallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hum min ikhwanikum." Mereka adalah kawan kalian seagama, agama muslim dia. "Wa min bani jildatikum," dan sebangsa dengan kalian. "Yusallun ya'khuduna min al-lail kama ta'khudun." Jangankan amalan wajib, amalan sunnah mereka kerjakan. Salat malam sebagaimana kalian salat malam. Tetapi walakinnahum idza khalau bi maharimillah intahaquha. Tetapi mereka jika sendirian dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka mereka langgar, mereka libas, mereka lalui semua hal yang diharamkan tersebut. Kenapa dosa maksiat sendirian menghapuskan pahala, ancamannya besar, terhapus pahalanya? Jawabannya, kata para ulama, antara dua. Imma dia meyakini Allah tidak melihat, berarti dia menafikan sifat Allah. Dan menafikan sifat Allah adalah kafir. Yang kedua, imma dia meremehkan, lancang terhadap Allah. Karena Allah maha mengetahui, Allah maha melihat, dia masih langgar. Sedangkan ketika di hadapan manusia, dia tidak langgar. Ini ada dua sebab kenapa dosa tersembunyi menghapuskan dosa. Karena berkaitan dengan ini, ayat yang kita baca. Melanggar ataupun meremehkan ilmu Allah. Atau sekalian meremehkan Allah, meniadakan sifat Allah. Sifat maha melihat, sifat maha mendengar, sifat maha mengetahui. Jadi berat dosa tersendiri. Siapa yang kecanduan maksiat tatkala sendirian, maka tidak ada lain obatnya kecuali selalu merasa diawasi oleh Allah. Muraqabah. Maha Allah, maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat. Maka dia akan terlepas dari dosa tersebut. Dan padahal dosa-dosa tersebut nanti di hari kiamat akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali, yauma tublas sarair. Pada hari akan diperlihatkan, dinampakkan amalan-amalan rahasia. Allah musta'an. ومع إحاطة عينه فهو العظيم القدير على كل شيء الذي لا يمتنع عن إرادته موجود. Di samping ilmunya yang meliputi segala sesuatu, dia juga maha agung dan maha kuasa atas segala sesuatu, yang tidak ada suatu apapun yang ada di alam ini dapat menolak kehendaknya. Ini disebut oleh para ulama yang disebut takdirul kauni. Tidak ada yang bisa menolak kehendaknya. Kalau Allah sudah berkehendak, pasti terjadi. Bagaimana firman Allah? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya, perkaranya jika menginginkan sesuatu, maka Allah mengucapkan atasnya kun. Maka jadilah. Jadilah, maka jadilah. Di sini ada sedikit penjelasan. Nabi Isa disebut sebagai kalimatullah. Disebut sebagai kalimat Allah atau ucapan Allah. Apa maksudnya? Karena Nabi Isa bikun kana. Nabi Isa dengan ucapan kun dari Allah, yaitu kalimat dari Allah kun, maka jadilah. Ya. Ucapannya hanya kun, bukan kun fayakun, bukan. Paham maksud saya? Ucapannya hanya kun. Fayakun itu adalah jawabannya. Ketika Allah mengatakan kepada perutnya Maryam, kun, maka jadilah. Bukan ucapannya kun fayakun, bukan. Ya, salah orang yang mengatakan kun fayakun. Dalam artian salah itu, kalimat Allah yang Allah berikan kepada janin perut, janin di perut Maryam alaihissalam, hanya ucapan apa? Kun. Fayakun itu jawaban, bukan kun fayakun. Paham ya para ikhwan? Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jadi itu yang disebut namanya takdirul kauni. Semua tidak ada yang bisa menolak kehendaknya. Tidak ada. Yang berzina, yang minum khamar, yang berjudi, itu namanya takdirul kauni. Ustaz, itu kuasa Allah. Iya, itu kuasa Allah. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Cuma, perbuatan itu tidak diridhai oleh Allah. Makanya kalau berbicara masalah takdir, hati-hati. Takdir dibagi menjadi dua, takdir kauni dengan takdir syar'i. Atau disebut oleh para ulama biasanya iradah kauniyah, iradah syar'iyah. Iradah kauniyah adalah semua keinginan Allah tidak akan bisa tidak terjadi. Pasti terjadi. Dan ini masuk ke dalamnya baik yang dicintai oleh Allah ataupun yang dimurkai oleh Allah. Semuanya terjadi atas kehendak Allah. Orang berzina, minum khamr, berjudi, durhaka, membunuh, mencuri. Apapun dari hal-hal yang buruk, semuanya adalah takdir kauni dari Allah. Tidak ada, maksud kauni itu artinya tidak ada yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali atas kehendak Allah. Mau orang yang sholat, beriman, haji, puasa, zakat, berdoa, baca Quran, dan seluruh amal baik, itu juga masuk ke dalam takdir kauni. Di sana ada irada syar'iyah, yaitu takdir yang berupa syariat. Apa maksudnya? Seluruh yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan dan Allah cintai. Dan ini kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Allah mencintai, menyukai, menghendaki seluruh manusia beriman. Tapi ternyata ada yang kafir, ada yang mukmin. Ini namanya iradah atau qudrah syar'iyah. Allah menghendaki semua beriman seperti imannya Abu Bakar, tapi tidak bisa. Yang ingin saya tekankan di sini ketika penulis mengatakan tidak ada suatu apapun yang ada di alam semesta ini kecuali dapat menolak kehendaknya. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lanjutkan. Walamma dzakara lahum an 'azamatihi wa sa'ati awsafihi ma yujibu lil ibad an yuraqibuhu fi kulli ahwalihim. Dan setelah Allah menyebutkan tentang keagungannya dan luasnya sifat-sifatnya yang mengharuskan manusia agar merasa diawasi olehnya dalam segala keadaan mereka. Dzakara lahum aidan da'iyan akhara ila muraqabatihi wa taqwa. Allah menyebutkan juga bagi mereka pendorong lain untuk merasa pengawasan Allah, merasakan pengawasan Allah atasnya dan rasa takut kepadanya. Wa huwa annahum kulluhum sa'iruna ilaih. Nah, ini juga. Yaitu bahwa mereka semua akan kembali kepadanya. Wa a'maluhum hina idzin min khairin wa syarrin muhdaratun. Dan amal perbuatan mereka saat itu dari yang baik maupun yang buruk dari akan dihadirkan. Jadi, penulis menyebutkan ada dua hal yang membuat kita muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Yaitu satu, meyakini Allah maha mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, meyakini bahwa seluruh amal ibadah kita akan dihadapkan di hadapan kita nanti di hari kiamat, akan dihadirkan. Fa hina idzin yaghtabitu ahlul khair bima qaddamuhu li anfusihim. Di saat itulah kaum mukminin merasa kurang terhadap apa yang telah mereka lakukan bagi diri mereka berupa kebajikan. Kalau sudah di hari kiamat diperlihatkan amal-amal saleh, maka mereka merasa kurang. Wah, kenapa? Saya belum mengerjakan ini dahulu, saya belum meninggalkan ini dahulu. Orang-orang beriman pun merasa menyesal di hari kiamat. Maka mungkin bisa dijadikan quote, tatkala orang mukmin menyesal. Kapan? Di hari kiamat. Ketika diperlihatkan amal salehnya. Kenapa menyesal? Karena dia merasa kurang. Merasa kurang atas amal perbuatannya. Kalau seandainya saya melakukan ini dahulu, maka mungkin akan dapat surga yang itu. Dia merasa kurang atas amalnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, "Wa yatahassaru ahlu syarr idza wajadu ma 'amiluhu muhdhara." Sedang orang-orang kafir akan menyesal ketika perbuatan-perbuatan mereka hadir. Maka bisa dijadikan juga quote, tatkala orang-orang kafir menyesal. Kapan? Dihadirkan, tatkala dihadirkan amal-amal buruk mereka. Wa yuriduna anna bainahum wa bainahu amadan ba'ida. Mereka berharap agar antara mereka dengan hari itu masih panjang jaraknya. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman menyesal di hari kiamat karena dia meninggalkan amal-amal saleh. Gara-gara meninggalkan amal-amal saleh yang menambah keutamaannya, akhirnya dia menyesal. Orang kafir pun menyesal karena mengerjakan maksiat, baik itu meninggalkan kewajiban ataupun melanggar larangan, karena akhirnya dia tahu bagaimana siksa pedih nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, fa idza arafa al-'abdu annahu sa'a ila rabbih wa kadhun fi hadhihi al-hayah. Maka apabila seorang hamba mengetahui bahwasanya ia berjalan menuju Rabb-nya dan berjuang di dunia, dan bahwasanya pastilah ia akan menjumpai Rabb-nya. Wa annahu la budda an yulaqihi rabbahu wa yulaqi sa'yahu, dan melihat usahanya, aujaba lahu akhdhul hadhari wat tawaqqi min al a'mal allati tujibu al fadhihatu wal 'uqubah. Niscaya hal itu mengharuskan dirinya mengambil sikap hati-hati, was-was hal itu pada dari sikap hati-hati waspada dari perbuatan-perbuatan yang mengharuskannya dipermalukan dan disiksa. Dan bersiap-siap dengan amal-amal soleh yang mendatangkan kebahagiaan dan pahala. Walihada qala ta'ala, oleh itulah sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah memperingatkan kalian terhadap siksanya. Wadhalika bima yubdi lakum min awsafi azamatih. Yang demikian itu, dengan Allah memperlihatkan buat kalian sifat-sifat keagungannya. Wa kamali adlihi wa syiddati nakalihi, kesempurnaan keadilannya dan kerasnya siksanya. Wa ma syiddati iqabi fa innahu raufun rahim. Dan di samping pedihnya hukumannya, Allah juga Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Wa min ra'fati wa rahmati annahu khawwafa al-ibad wa jazarahum anil ghayyi wal fasad. Dan di antara santun dan kasihnya Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa dia menakut-nakuti hambanya dan mengingatkan mereka dari kezaliman dan pengerusakan. Ya, kama qala ta'ala lamma dzakara al-'uqubat dzalika yukhawwifu Allah bihi 'ibadah ya 'ibadi fattaqun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menyebutkan hukumannya, Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 16 yang artinya, Demikianlah Allah mempertakuti hamba-hambanya dengan azab itu. Maka bertakwalah kepadaku, hai hamba-hambaku. Jadi salah satu fungsi Allah menyebutkan siksa-siksanya agar manusia takut. Sehingga tidak lagi melakukan kemaksiatan. Tidak lagi meninggalkan kewajiban. Tidak lagi melanggar larangan. Ini perkara adalah salah satu trik untuk membantah orang-orang liberal. Dan orang-orang yang meragukan siksa nerakanya Allah atau mengolok-olok nerakanya Allah. Ada kan orang begini mengatakan, kenapa percaya kepada penceramah-penceramah agama itu? Kepada pendakwa-pendakwa, kepada para pemuka-pemuka agama yang bisanya cuma mengiming-imingi surga, menakut-nakuti dengan neraka. Maka jawabannya mudah. Salah satu fungsi Allah menyebutkan tentang siksanya bukan hanya sekedar menakut-nakuti, tetapi dengan rasa takut itu akhirnya seseorang jauh dari maksiatnya Allah. Itu jawabannya. Pada orang-orang yang lebih mengedepankan akalnya, logikanya dibandingkan nas dari Al-Qur'an. Jadi fungsinya Allah memberikan menyebutkan siksa neraka, nerakanya begini, siksanya dan semisalnya, itu adalah agar manusia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini rahmat Allah. Coba Allah biarkan. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Coba Allah tidak takut-takuti, akhirnya manusia meremehkan maksiat. Coba Allah tidak sebutkan tentang neraka bagaimana pedihnya siksanya, sadisnya siksanya, tidak pernah diringankan, tidak pernah berhenti. Itu sifat dominan dari siksa neraka. Tidak pernah berhenti siksanya dan tidak pernah diringankan siksanya. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. La yukhaffafu anhumul adzab. Kemudian mereka tidak mati, tidak pula hidup disiksa. Tidak mati karena selalu dihidupkan setelah disiksa. Tidak pula hidup karena selalu disiksa. Sifat yang pertama itu. Yaitu sifat neraka adalah tidak pernah berhenti siksanya. Sifat yang kedua, tidak pernah diringankan siksanya. Banyak ayat yang menunjukkan la yukhaffaf. Nah, tujuan penyebutan ini agar hambanya takut. Dan itu rahmat Allah. Itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Fara'fatuhu wa rahmatuhu sahalat lahumut turuqa allati yunalu bihal khairat. Belas dan kasih dan sayang Allah telah memudahkan bagi mereka jalan-jalan memperoleh kebaikan-kebaikan. Dan kasih sayangnya telah menghindarkan mereka dari jalan-jalan yang menjerumuskan mereka ke dalam hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Warafatu warahmatu hadzaratuhum minat turuq allati tufdi bihim ilal makruhat. Ya. Ini rahmat Allah sebenarnya. Ketika Allah menyebutkan tentang kasih, tentang siksa neraka, itu rahmat Allah sebenarnya. Fa nas'alullaha ta'ala an yutammima 'alaina ihsanah bisuluqis siratil mustaqim wassalamati minan turuqil lati tufdi bisalikiha ilal jahim. Karena itu kita memohon kepada Allah agar menyempurnakan kebaikannya atas kita dengan menempuh jalan yang lurus. Dan keselamatan dari jalan-jalan yang menghantarkan orang-orang yang menempuhnya kepada jalan neraka jahim. Ingat baik-baik, tidak akan pernah selamat seseorang kecuali dengan mengerjakan dua hal. Pertama, berjalan di jalan yang lurus. Yang kedua, selalu berjalan di jalan yang lurus. Itulah yang disebut dengan apa? Istiqamah. Dua syarat hidup bahagia dunia akhirat. Berjalan di jalan yang lurus. Dan selalu berjalan di jalan yang lurus. Dan itulah rukun istiqamah. Demikian. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.